Kita akan membuka Alkitab kita dari Ibrani pasal yang ke-9. Dan kita akan membaca 23 sampai 28. Saya baca 23, saudara-saudara baca 24. Dari Ibrani pasal yang ke-9, kita bergantian hingga selesai. Ibrani 9, 23 sampai 28. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri. Sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Saudara-saudara, struktur pemikiran kristologi kita perlu kita bangun, kita rekonstruksi dengan tepat. Karena saya pikir ada ancaman bagi gereja masa kini adalah kelalaian, kealpaan. Kan kalau boleh saya bilang kemalasan kita untuk belajar dengan teliti. Sehingga apa yang kita tahu maka kita pikir itulah pengetahuan, yaitu apa yang kita tahu. Tapi kita terlalu banyak tidak tahu sehingga kita berpikir kita sudah banyak tahu. Itu problem dalam kehidupan anak manusia. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita memahami, semakin banyak kita menjelajah, semakin tersentaklah kita betapa terlalu sedikit yang kita ketahui. Nah, pada waktu dikatakan di dalam bagian ini, segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga harus ditahirkan secara demikian. Mau menggambarkan bagaimana sebetulnya kehidupan pergerakan dari PL ke PB. Segala sesuatu seperti bait Allah. Bait Allah atau kemah sembahyang atau bait suci adalah simbol gambaran daripada sorga. Sehingga bait Allah harus diperciki dengan darah domba. Tetapi kemudian nanti bait Allah ini terus bergerak sampai penggenapan kepada Kristus dan Yesus berkata, rubuhkan bait Allah itu kubangun dalam tempo 3 hari. Lalu bait Allah ini kembali menghadap ke surga, datang dari surga, kembali ke surga itu mati dan bangkit naiknya dia ke surga. Sehingga kita bisa melihat bagaimana satu gambaran yang begitu samar-samar begitu menjadi terang benderang. Bahkan koneknya ke surga langsung kita bisa mengerti. Ya. Itu sebab kemudian kalau dituntut darah domba sebagai korban, tidak boleh tidak memenuhi syarat bahwa dia harus tambun, tidak bercacat celah. Gambaran surga yang sempurna. Sehingga dia kembali kepada puji hormat bagi surga itu sendiri. Tidakkah sama seperti kita beribadah juga dengan berbagai simbol-simbol? Apakah kemudian ibadah kita menjadi satu ibadah yang tahir, yang suci, yang bersih? Sama seperti ketika Tuhan menggugat orang Israel, yang aku kehendaki dari kalian. Bukan hanya sunat lahiriah, tetapi sunat rohaniah, sunat hatimu. Tidakkah kehadiran kita juga menjadi satu kehadiran yang perlu kita gumuli, kita pertanyakan sejauh mana sebetulnya kesungguhan pengabdian kita dalam melayani Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, ini menjadi amat sangat penting dalam pergumulan kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita mendisiplin diri kita di dalam kerohanian kita. Supaya kita menjadi hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Nah, jadi inilah yang mesti kita perhatikan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang datang dari surga, persembahan lebih baik daripada itu, yaitu simbol, realita. Kalau saya beribadah dengan pola keagamaan saya. Tanpa surga yang memperbaiki hidup saya, nothing. Sehingga saya harusnya diperbarui oleh surga itu dalam ibadah saya. Karena itu dari hari-hari hidup saya, harus ada perubahan. Ingat, kegiatan pelayanan tidak sama dengan pelayanan. Kualitas pelayanan itu yang Tuhan gugat dalam kehidupan. Ada terlalu banyak orang donatur bagi kelompok-kelompok pelayanan yang luar biasa. Tapi cara kerjanya sangat mengerikan. Saya mengenal terlalu banyak orang yang begitu royal memberikan uang untuk pelayanan. Bukan angka 1, 10, 100 juta. Miliaran. Tetapi kemudian kalau saya dengar cara kerjanya dan saya lihat, waduh saya shock juga begitu ya. Gila betul. Tetapi ternyata banyak orang melakukan untuk kompensasi. Sehingga apa yang dikerjakannya di dalam pelayanan kompensasi. Nah, lalu tetapi sebagai lembaga atau gereja tentu orang senang dengan orang seperti ini, bukan? Tapi mari kita baca Alkitab, sorga tidak mau itu. Karena seharusnya kemurnian kebenaran sorga itu yang menjadi gugatan tuntutan pada tiap apa orang kerjakan di dalam kehidupannya. Karena itulah tuntutan-tuntutan seperti inilah yang menjadi penting. Oleh karena itu, ketika dia menggambarkan Kristus sebagai gambaran tadi, dan kita adalah gambaran daripada Kristus itu dalam kehidupan ini, maka Kristus dikatakan, yang datang itu bukan masuk ke tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya gambaran saja dari yang sebenarnya, tapi masuk ke dalam sorga sendiri, ya, untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ini menjadi menarik, saudara yang kekasih. Ketika orang pergi ke bait Allah di perjanjian lama, tidak sembarang. Umat tidak bisa masuk berhenti di bagian pelataran, ada tempat untuk mereka. Yang bisa masuk itu imam. Lalu segala alat perjamuan apa, bait Allah ada di situ, penyucian dosa dan segala macam. Nanti ke ruang Maha Kudus, wah itu hanya 1 tahun sekali. Ya, dan itu merupakan giliran yang tidak sederhana. Ya. Sehingga ada satu tradisi yang sangat luar biasa di kalangan orang-orang Israel. Karena di dalam itu adalah tabut perjanjian, benda suci yang luar biasa, yang dulu pada zaman Daud pernah mau jatuh, dan suatu orang tahan itu ya, dan kemudian mati. Maka orang ini ditakut kesenggol di sana, mereka pakai tali itu masuk. Kalau sampai gak ada bunyi lonceng lagi, dia jalan kencang-kencing, ditarik, berarti sudah jadi mayat itu. Betapa begitu mengerikannya, betapa begitu sakralnya. Tetapi dikatakan Kristus Yesus datang bukan masuk ke situ, ke bait Allah itu. No! Tapi bagaimana dikatakan dia adalah bait Allah yang menghadap ke sorga itu. Sehingga di dalam matinya dia dibangkitkan, dalam bangkitnya dia kembali ke sorga. Itulah ekspresinya. Sekaligus menjadi gambaran perjalanan gereja Tuhan yang semestinya. Itu sebab tidak ada kebanggaan masuk ke bait suci, bahkan ke ruang maha suci. Tetapi kebanggaan orang Kristen adalah bagaimana sebetulnya hidup sesuai kehendak Allah yang suci. Ya. Sehingga kita selalu dituntutkan, hendaklah engkau sama seperti Kristus di dalam hidupmu. Saya pikir ya, setiap kali saya baca, saya gumuli, gimana bisa ya? Karena itu saya bingung kalau orang terlalu puas cepat dengan apa yang dikerjakan. Lalu kita berpikir kita sudah melayani Tuhan. No. Ya. Sehingga pada waktu kita melihat, pada waktu kita mempelajari, pada waktu kita mencermati, terlalu amat sangat banyak yang perlu kita benahi dalam hidup ini. Karena dia akan mengukur kita dengan ukuran yang dia pakai. Bukan ukuran kita sendiri. Kalau memakai ukuran kita, betapa bahagianya, betapa mudahnya, betapa amannya hidup kita. Tapi dia akan mengukur dengan ukurannya. Betapa perlu seriusnya kita. Bagaimana kita memainkan peran kita sepenuhnya. Untuk apa yang mesti kita lakukan di kehidupan kita. Karena itulah Kristus tidak masuk dalam tempat buatan tangan manusia. Yaitu dia bukan sekedar di bait Allah. Itu sebab kenapa kemudian kita melihat gambaran-gambaran menarik. Ya, Tuhan Yesus datang menyucikan bait suci. Oh, bait suci kok disucikan? Itu faktanya, bukan? Lalu dia berkata, engkau sudah menjadikan rumah Bapakku apa? Sarang penyamun. Gila, itu kan bait suci. Kok bisa jadi sarang penyamun? Siapa bilang tidak? Sesuci-sucinya bait, kalau penyamun yang tinggal di situ ya sarangnya penyamun. Lalu siapa penyamunnya? Para imam itu loh. Bukan orang Roma. Sehingga keseriusan kritik Kristus terhadap gereja pada waktu itu menjadi kritik yang terus-menerus berlanjut hingga pada masa kini. Dalam sebuah diskusi dengan seorang rekan, selalu ada kegembiraan, wah ini Kristen makin maju Pak, kemarin ada ini, sekarang ada ini, ada ini. Beberapa waktu ini kita digelegar dengan dua ibadah yang cukup beruntun dan cukup besar-besar diadakannya ya. Satu bikin di Senayan, ya, lalu KKR sampai seminggu ada seminar, ada ini, begitu. Lalu satu lagi kemudian bikin lagi di Gandaria juga besar-besar begitu ya. Dan semuanya nadanya luar biasa, puji Tuhan hebat apa segala macam. Saya kalau ditanya, saya memang orang yang suka disebut pesimis dan selalu negatif. Saya cuma mengatakan satu hal, sebelum itu pun banyak yang besar-besar kita bilang hebat Tuhan melawat Indonesia. Gampang kok, lihat aja perilaku hidup orang Kristen di Indonesia. Impact kita emangnya apaan? Nothing. Jangan bilang bernegara, bermasyarakat saja pun kita parah. Apalagi dalam tataran yang lebih besar. Apa tanggung jawab kita terhadap kebobrokan, kejorokan republik ini misalnya? Sehingga saudara kalau melihat LSM atau orang yang hatinya murni berjuang untuk keadilan rakyat banyak, susah cari yang Kristen. Ada satu dua kemudian yang muncul, tapi bukan Protestan. Saya kagum pada Romo Magnis, seorang Katolik yang mengkritik dengan surat terbukanya. Ya. Kita melihat kemunafikan-kemunafikan yang terjadi misalnya. Ketika gereja sulit beribadah di Indonesia, ketika GKI Yasmin, bukan soal GKI Yasminnya. Surat Mahkamah Agung sudah turun, tidak bisa dieksekusi. Itu enggak tahu lagi berapa pel-pel itu. Bukan double, triple, parpel, pul, sudah. Enggak karu-karuan itu pelanggaran. Tapi presiden kita dapat penghargaan kerukunan umat beragama. Ya. Kalau kita pikir-pikir miris, siapa yang kritik? Katolik. Yang Protestan? Ya itu tadi, kita KKR berdoa, haleluya. Lalu kita katakan kita sudah do something. Bahkan banyak. Saya harap kita semua jemaat yang kritis, yang mau memperhatikan ini. Ya. Kalau saudara pikir kita mau berhenti dalam ibadah begini, salah. Tapi kalau yang begini pun tidak bisa kita kelola dengan baik, lalu mau bikin apa kita terhadap bangsa ini? Begitulah gambaran Kristus yang menggambarkan, mencerminkan surga itu. Sehingga waktu kau melihat dia, kau melihat surga itu. Makanya disucikannya bait suci yang ternyata tidak suci karena jadi sarang penyamun itu. Dikritiknya si Thomas, dikritiknya muridnya, ya Filipus. Berapa lama lagi kalian harus belajar? Kalau engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa-Ku. Tapi ternyata Kristus sebagai model yang begitu luar biasa perfectnya, murid-murid juga masih gak mampu loh ngeliat kemuliaan Tuhan itu. Karena ternyata bukan sekedar modelnya, tapi orang itu sendiri. Kenapa? Imam melihat dia bukan model Tuhan kan? Imam melihat dia sumber masalah, lalu disalibkan. Saudara bisa perhatikan. Jadi kita sudah baik ini, sudah hebat ini. Jangankan kita bilang tadi Yesus tadi ya. Hasilnya dia disalib itu dibunuh. Bukan diikuti semua orang. Nanti dulu. Karena itu hati-hati kita dalam memahami itu. Saya miris, ngeri, serem juga kalau pikir-pikir baik-baik. Terus mesti gimana ya? Maka kita mengajarkan satu hal. Jalankan bagianmu. Karena pertobatan orang bukan tentang siapa kamu, berapa hebatnya khotbahmu dan perilaku kegiatanmu. Tapi berapa Tuhan mau tangkap orang itu. Sometimes Tuhan taruh kita berurusan dengan orang yang keras kepala. Yang ternyata memang jalannya mau ke neraka. Seperti Yudas di hadapan Kristus. Sudah dengan Yesus. Masih ke neraka juga. Tetapi sebaliknya. Seperti penyamun yang di samping Yesus itu. Sudah jahat, sudah nyamin. Ujung jalan. Bersama Yesus dia ke surga. Jadi perjalanan hidup kita ada pada dua arah. Semua kita dipanggil menjadi role model. Tetapi jangan pikir ketika kita menjadi model sorgawi, kita akan menyelesaikan persoalan dunia. Enggak. Tapi kita sudah menyelesaikan persoalan diri kita. Bagaimana peran yang sesungguhnya, yang semestinya sudah kita jalani. Sudah kita mainkan. Dan itulah yang seharusnya kita ada dalam hidup kita. Nah pergumulan-pergumulan seperti inilah saudara-saudaraku yang menjadi penting. Bagaimana ini kita jalani, kita lakukan. Sehingga kita melihat suatu gambaran Kristus itu dalam kita. Ada orang lihat kita seperti melihat Kristus. Tetapi jangan berpikir dengan begitu dunia langsung selesai. Kalau ukurannya adalah event besar-besaran. Ya. Kalau ukurannya adalah mujizat. Berarti Yesus berhasil dong ya. Hasilnya cuma satu kok ternyata. Disalibkan tadi itu kan. Ditinggalkan sendirian. Barang siapa mencintai dirinya lebih daripada mencintai Kristus. Yesus bilang kau tidak layak ikut aku. Saya gentar dengan kalimat itu. Karena kecintaanku pada diriku jujur saja cukup tinggi. Saya tidak rela di nomor dua kan, saya tidak rela disakiti. Saya cinta dengan diri saya. Sehingga saya pun harus bergumul. Bagaimana ya melakukan yang terbaik seperti yang Tuhan mau. It's not easy. Ya. Secara kuantitatif saya mengejar banyak hal. Saya tidak hitung-hitungan mengerjakan apapun. Tapi sadar betul ini masih kuantitatif. Kualitatif pun harus. Tidak bisa tidak. Maka perkelahian itu terus berjalan. Begitulah seharusnya kita diingatkan kepada kebenaran pengorbanan Kristus Tuhan kita yang luar biasa itu. Sehingga ketika dikatakan dia masuk itu untuk kepentingan kita, bagaimana dia merupakan gambaran yang sebenarnya, ya. Dan dia masuk menghadap kehadirat Allah untuk apa? Kepentingan kita. Kalimat yang diungkap Ibrani menarik ya. Yesus bukan tokoh agama yang menyelesaikan tugasnya lalu kembali ke sorga, ini aku sudah selesai. No! Dia kembali menghadap sorga untuk kita. Karena itu dia mati bukan untuk mendapat upahnya. No. Dia mati ganti kita. Seluruh tokoh-tokoh, ya saya suka menyebut nama Spartacus dan berbagai tokoh-tokoh dalam pemberontakan, para budak, dan berbagai kisah. Mereka mati untuk diri mereka. Dibilang memang untuk kelompoknya, berjuang. Pahlawan mati untuk perjuangan bangsa, betul. Tetapi sebutnya mereka mati untuk dirinya karena mereka mendapat penghargaan atas kematiannya. Mereka diberi apresiasi tinggi atas kematiannya. Kristus tidak pernah mendapatkan itu. Ya. Kristus mati bukan untuk dirinya. Kalau seorang pahlawan Indonesia berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, dia wajib karena dia apa? Dia bangsa Indonesia. Kecuali dia pengecut, ya dia tidak punya nama, kan begitu. Karena dia pahlawan, dia berjuang. Tapi Yesus tidak wajib berjuang untuk orang berdosa. Tidak ada kewajibannya. Kalau ada kewajiban, kewajiban Yesus cuma satu. Membumi hanguskan, membunuh, menghabisi manusia. Tapi justru dia menjalankan apa yang bukan kewajibannya. Dia tidak datang untuk dirinya sendiri, tapi untuk kita. Dia mati bukan karena salahnya, tapi salah kita. Maukah kita ada di situasi yang sama? Nah, itu menjadi pergumulan kita, saudaraku yang kekasih. Bagaimana berjuang, bagaimana berkelahi dalam kehidupan ini. Bagaimana melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Karena itulah dikatakan. Dia tidak akan berulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan. Satu kali saja dia menyatakan diri pada zaman akhir, dia akan menghapus apa, dia sudah menghapuskan dosa dan korbannya. Nah, ini menjadi prinsip yang sangat menarik, saudara. Kalau di dalam perjanjian lama, pengampunan dosa itu berlanjut berulang kali. Oke. Kalau kau dosa, domba dosa, besok mungkin burung dara atau apa, tergantung kondisi ekonomi biasanya. Sangat dihitung kepada keberadaan finansial daripada seseorang ketika orang itu harus memenuhi tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa mereka akan dihukum berulang-ulang kali seturut dengan dosa yang berulang-ulang kali. Pengampunan dosa, pengampunan dosa, pengampunan dosa. Begitu juga pentahiran. Kalau seorang kena benda najis, tahir lagi. Jadi bahasanya, dibaptis berulang-ulang kali. Dosa diampuni berulang-ulang kali, dibaptis berulang-ulang kali. Di IPL itu istilah baptis, itu adalah tahir. Menjadi bersih lagi. Berulang-ulang kali. Apalagi kalau perempuan sudah lebih-lebih lagi. Habis menstruasi itu tidak boleh pergi karena dianggap masih najis. Ada beberapa waktu tertentu yang diatur sedemikian rupa. Lalu dia harus mentahirkan dirinya. Baru kemudian boleh berkegiatan lagi dan seterusnya. Terlalu banyak. Itu dilakukan berulang kali. Itu sebab di dalam Kristus ketika dia datang. Satu kali untuk semuanya. Maka tidak ada pengampunan dosa berulang-ulang kali. Satu kali pertobatan. Dan tidak ada dua kali. Loh, kalau satu orang sudah bertobat, Pak, bikin dosa lagi apa? Mesti tobat lagi dong. Pertama dan kedua itu berbeda bumi langit. Tapi kita tidak tahu bahasa apa yang lebih pas untuk menggambarkan itu. Pertobatan pertama adalah ketika kita opposite dengan Kristus, bermusuhan dengan dia. Lalu dipanggilnya mengenal dia. Sehingga kita bertobat mengenal Kristus. Waktu kita berjalan di arah Kristus masih bisa berdosa? Masih. Ini penyesalan dosa, pengakuan dosa yang harus diselesaikan. Bagaimana kita berjuang hidup standar Kristus. Ya. Maka titik pertobatan itu pertama satu kali. Yang kedua pertobatan yang kita sebut pengakuan dosa. Tidak sama dengan yang titik pertama. Satu kali Allah. Apa Kristus mendamaikan kita dengan Allah. Tapi sesudah kita diperdamaikan masih bisa salah? Masih. Itu bukan pertobatan berulang-ulang. Ya. Saya kira banyak sekali orang Kristen yang salah paham di dalam hal ini. Bahkan di dalam khotbah, di dalam sekolah teologi pun tidak mampu membedakan sehingga muncul kekisruhan. Lah kalau nanti akhirnya pas dia jatuh matinya bertobat, maka keselamatan bisa hilang, kan konsekuensinya begitu. Jadi kalau gitu sebetulnya orang ini selamat karena siapa? Oh, karena Kristus. Bukan karena dia, dia setia. Kalau dia gak setia, dia gak selamat. Percuma Yesus mati di kayu salib. Selama orang itu tidak setia. Perlu kerjasama yang baik, kan? maka keselamatan itu bernilai tidak mutlak, bernilai tidak sempurna, masih bergantung pada jasa manusia. Tetapi sebaliknya, kalau memang betul engkau mengatakan dirimu kau sudah ditebus Kristus, pasti kuasa itu tampak. Pohon dikenal dari buahnya, keunggulan itu pasti tampak. Kualitas pohon yang bagus, pasti tumbuh bagus. Kita kalau beli pohon jambu sembarang dari tempat lain, kita enggak tahu urusannya. Kita beli misalnya ya sedikit garansi, sekarang orang bilang trubus misalnya ya, pasti bibitnya bagus, ya tumbuhnya bagus. Tapi kalau kita lain lah tumbuh, ih kok enggak buah ya? Ya elah lu belinya salah sih. Sembarang aja belinya murah-murah, tapi hanya tidak dapat bibit unggul. Varietas padi pun sama. Varietas mana yang kamu ambil ini? Mana yang kamu tanam nih? Akhirnya 1 hektar kok cuma dapat 1 ton. Orang lain 1 hektar dapat 2 ton. Malah yang sebelah sana 3 ton. Kamu gak tanam varietas unggulnya sih. Begitulah seharusnya kekristenan. Tapi semua kita akan berkata kita percaya Yesus, sudah bersama dengan Yesus kan? Tapi ternyata kok bisa beda-beda ya? Yesus yang mana kamu ini? Yesus kan cuma satu Pak. Yes, bahwa sejatinya dia tidak pernah bersama dengan engkau, tapi kau klaim kau bersama dengan dia. Itu 2 hal yang berbeda lagi. Nah disinilah perkelahian gereja itu penting. Mengukur diri menjadi sangat penting. Apakah yang saya lakukan ini sudah cocok apa tidak? Benar apa tidak? Ya. Nah ini saya pikir harus menjadi perkelahian kita. Di pergumulan kehidupan kita, bagaimana kita melakoninya, bagaimana kita menjalaninya. Nah oleh karena itu saudara-saudara, dia tidak mengerjakan berulang-ulang kali, tapi 1 kali untuk selama-lamanya. Keselamatan itu dibentuk dalam kata auristens begitu ya, 1 kata kerja di dalam bahasa Yunani yang mengatakan dulu, sekarang, akan datang. Jadi continuous tense, lebih lagi begitu ya, terus berlanjut, terus, terus, dan terus. Keselamatan itu begitu. Sehingga keselamatan berlaku ke belakang, sebelum Kristus, ke depan, sesudah Kristus, dan pada zaman Kristus. Itu sebab kemudian kita membaca di Alkitab bagaimana dikatakan bahwa pada waktu Kristus mati di atas kayu salib, dia turun ke neraka. To proclaim the gospel, memproklamasikan Injil kepada orang zaman Nuh. Kenapa zaman Nuh? Kenapa zaman sebelumnya? Sebelumnya kan sudah habis semua di zaman Nuh. Sudah kena air bah. Sisalah zaman Nuh sebagai generasi baru dan seterusnya. Itu ke zaman Nuh. Lalu Petrus juga berkhotbah bahwa janji ini bagimu dan keturunan-keturunanmu. Ya. Jadi mundur ke belakang, ya, past, future, dan present. Itu semua bekerja di sana. Saya kagum Alkitab membacanya dengan teliti dan begitu luar biasa. Ketepatannya hebat setengah mati. Tidak dikatakan dia turun lalu bicara pada zaman Abraham. No. Zaman Nuh. The strong historical itu begitu luar biasa. Maka kisah suci kematian Kristus harus menjadi pemahaman yang utuh dalam hidup kita. Betapa kematian dia 1 kali untuk selama-lamanya di dalam penebusan dosa, ya, dan dikerjakannya, dan itu tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Kuat setengah mati. Karena itu kita percaya tidak mungkin keselamatan bisa hilang. Ingat, tidak mungkin keselamatan bisa hilang. Pak, ada orang sudah jadi pendeta, sekarang nggak jadi pendeta lagi, buktinya keselamatan hilang. No, kau yang salah melihat fenomena. Kau pikir kalau orang sudah pendeta sudah bertobat, sudah dipanggil Tuhan? Belum. Tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan masuk surga. Mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Siapa yang melakukan kehendak Bapa? Orang pilihan yang sejati. Sehingga pendeta bisa masuk neraka? Bisa, siapa bilang masuk surga? Orang yang melakukan kehendak Bapa, itu benih sejati. Pohon dikenal dari buahnya. Maka saya harap kekristenan kita selalu harus belajar serius. Nah, ini memang akan menjadi beban yang tidak sederhana. Enak kan kalau kita gereja selalu puji Tuhan, kita sudah ke gereja, kita semua masuk surga. Pasti semua kita pengen itu. Percayalah, kita kalau pelayanan kan pengen dihargai orang kan. Kalau enggak dihargai kita enggak mau. Saya pikir itulah perkelahian sengit dalam hidup kita. Nah perkelahian sengit ini memang menjadi perkelahian terus menerus yang harus kita alami. Jadi 1 kali dia mati untuk selama-lamanya, maka dikatakan dia tidak akan datang lalu menderita lagi berulang-ulang. Karena bukan itu judulnya. Mengapa? Kalau menderita berulang-ulang artinya apa? Pengorbanannya tidak sempurna. Ya gagal ulang lagi. Ya gagal ulang lagi. Mengerikan sekali. Saya ingat dulu tante saya di satu rumah sakit begitu ya, mau diring. 6 bulan lagi panggil lagi. Oh, ini ringnya kurang bagus katanya. Terus pasang lagi. Saya bilang gila juga ya. Ini apa-apaan sih? Rumah sakit kok bisa begitu? Ya, itu kalau di luar negeri sudah masuk dalam kategori malpraktek. Bisa digugat, bisa jadi masalah tinggi. Ya. Bagaimana mungkin? Karena yang dikerjakan itu yang bermasalah. Dan kalaupun di luar negeri dikerjakan, itu di dalam perlindungan hukum. Free of charge. Di sini masih kena di-charge lagi. Yang salah siapa? Yang kena siapa? Ya. Saya ingat waktu kita pergi dari sini, ada satu anak ya datang masuk lari-lari. Karena memang ada kelainan jantung pada dirinya, ada klep bocor. Dicek apa selesai, malah koma. Ya. Pas waktu Natal kita beri persembahan ke sana, kita pergi. Edan sudah sempat bayar, geger ke media. Baru terakhir rumah sakit bilang, sudah tidak perlu bayar, rumah sakit tanggung. Yang mana yang lu tanggung? Bapaknya sampai kos di belakang sini. Kerjaan ditinggal. Kristus kerja tidak begitu. Perfect. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan tidak berulang-ulang kali. Final quality. Final job. Itu Kristus Tuhan kita. Karena itu ya waktu kita memahami keselamatan, kita mesti memahami karya besar agung itu. Temukan kebesaran keagungan, bukan dalam kata-kata ya. Kalau saya bilang keselamatan karya besar agung, kalian bisa ingat lalu ngomong lagi tempat lain. Bukan karya Kristus itu keselamatan karya besar agung. Bisa toh? Kata-kata itu kalian ngomong, tapi sebetulnya bukan milik hati kita. Jadikan milik hatimu, jadikan milik pergumulanmu. Nah itu yang membakar batin kita. Itu sebab jangan heran dengar khotbah bisa begitu bagus, begitu luar biasa, hidupnya enggak begitu. Ya. Saya kadang masih menemukan orang-orang Kristen yang naif kalau saya bilang. Pak, kalau dia gitu dia ngomong loh, Pak, kalau saya bohong saya mati. Misalnya, tuh enggak mati-mati dia. Saudara, kalau memang bohong langsung mati, seluruh dunia ini udah enggak ada penduduknya lagi. Udah mati semua itu. Apa karena enggak mati, apa karena penjahat itu hidup lalu benar? Naif orang Kristen. Karena tidak mengerti kebenaran. Kau lupa Mazmur 73. Orang jahat itu enak sekali jalannya. Bahagia, gemuk, sehat, semuanya dapat. Tapi itulah jalan licinnya. Kenapa? Dia terpleset dan masuk ke neraka ya karena itu. Makanya saya suka Alkitab. Tidak setiap orang menyebut nama Tuhan, Tuhan masuk surga. Tapi yang melakukan kehendak Bapa. Koma langsung lagi ada ngomong. Aku nubuat dalam namamu. Usir setan dalam namamu. Membuat mujizat dalam namamu. Yesus berkata, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Aku tidak kenal kamu. Waduh. Padahal itu di zaman hidupnya dia. Disanjung-sanjung orang Kristen itu. Dipakai Tuhan luar biasa. Tapi di ujung hidupnya dibuang Tuhan sangat mengerikan. Di mana kita ada? Ingat keselamatan itu satu kali untuk selama-lamanya. Tapi jangan bermain-main. Namanya itu kan barang bermutu tinggi itu ya. Jaga dong, pelihara baik-baik. Saudara punya benda berharga apa di rumah? Saudara jaga baik-baik kan? Tapi maafkan saya. Inilah kelemahan kegagalan manusia. Orang tua. Ya, hanya hidup satu kali. Dan pengabdian kita hanya waktu dia hidup. Kalau sudah mati mau abdi apa lagi? Mana bisa? Tapi siapa yang mengabdi pada orang tuanya? Siapa yang hidup bisa menyenangkan orang tuanya? Kita berpikir kan, oh saya udah ini kok, saya udah kasih dia, saya waktu itu ke rumah sakit, saya berobat. Kita hitung yang kita lakukan. Kita lupa yang dia lakukan. Coba hitung. Sampai jumpalitan pun yang kita lakukan tidak pernah menyamai apa yang orang tua lakukan pada kita. Tapi siapa yang bijak? Merespek dan menghargai orang tuanya semasa hidupnya. Sedikit. Apalagi Kristus makin jauh. Kan? Karena itulah perlunya kita memikirkan bagian itu. Oleh karena itu, dia satu kali menderita dan pada waktu zaman akhir kalau dia datang, dia tidak lagi datang untuk menderita. Zaman akhir dia datang untuk menyelesaikan. Menghakimi seluruh dunia. Selesai. Tuntas. Nah saudara-saudaraku yang kekasih. Inilah pemikiran yang perlu untuk kita pikirkan dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian. Seluruh apa yang kita kerjakan. Seluruh apa yang kita lakukan. Betul-betul sungguh-sungguh kita pegang. Bagaimana kita menggarap itu. Dan bagaimana kita melakukan itu. Sehingga ketika dia kelak datang kedua kali. Ingat ya. Kita gak bisa bilang lagi waktu datang kedua kali. Kalaupun kita hidup. Tuhan ini aku selamatkan. Dia datang bukan lagi untuk keselamatan. Dia akan memisahkan mana gandum, mana lalang. Dia akan memisahkan mana kambing, mana domba. Yang percaya diangkatnya, yang tidak ditinggalkannya. Ya. Itu yang jadi basis prinsip paling penting. Ya. Saya tiap kali pergi banyak orang tanya soal pengangkatan. Kadang saya bilang orang Kristen saya bingung ngeliat kalian. Yang diributi pengangkatan, siapa yang diangkat, caranya ngangkat. Ya ilah, tahu-taunya kamu salah Tuhan ngangkat kamu hebat betul sih. Kenapa tertinggal, gimana tertinggalnya? How you know? Itu cuma satu pesan singkat saya kok. Pemisahan. Yang benar diangkat, yang tidak, tidak. Di mana diangkat? Gak tahu saya gimana cara ngangkat itu. Dan itu bukan bisnisku itu. Gandum dan lalang gimana dipisahnya, di sini apa di sorga? Saya juga gak tahu itu. It's not my business. Bisnisku cuma satu, jadi gandum. Bisnisku cuma satu, gimana supaya diangkat kalau dia datang. Tapi orang Kristen ribut yang pernik-pernik yang gak pentingnya. Caranya, waktunya, nanti gininya, gono. Ya aduh, linglung setengah mati ya. Apalagi beredar lagi, makanya pada waktu antikris datang, kita mesti kumpul di Petra katanya. Petra yang di Yordania itu. Dibangun bangsa pagannya itu. Penyembah berhala, berhala semua. Masa di situ kita kumpul? Hanya karena Petra dari kata Petrus. Karang. Ya ilah ampun. Spekulasinya gila setengah mati. Dan tempat itu dilalui oleh Musa. Saya enggak ngerti, tapi heran ya. Saya ngomong gini, yang dengar 100, yang sebelah situ yang dengar 100.000. Kadang-kadang capek kita berteriak, lalu mulai pikir ini gue yang gila apa gimana ya. Kita mulai tanya lagi diri kita. Tapi tahukah engkau, ketika engkau menyuarakan kebenaran, itulah konsekuensinya. Kristus menjadi aneh sendirian kan. Murid-muridnya pun sempat tidak bisa ngerti Yesus lalu bilang apa. Guru, kau bicara terlalu keras, siapa yang kuat mendengar begitu? Tapi Yesus berkata, asli dan palsu akan segera terurai. Dan murid-muridnya pun pada akhirnya tidak mampu ikut dia ya. Dia mati lari semuanya. Kalau saja bukan belas kasihan, ternyata rasul itu pun tak selamat. Yudas adalah wujud yang paling aktual. Dia bangkit dan dia datang lagi. Andai kata dia pendendam, dia tidak mau datang lagi karena muridnya sudah mengkhianati dia. Bayangkanlah. Kalau begitu siapakah di antara kita yang layak selamat? Tidak ada. Tapi kenapa kita yakin selamat? Itu anugerah. Kalau memang betul kau yakin selamat dan kau yakin itu anugerah, masa kau sayangkan lagi hidupmu melayani Tuhan? Mati pun kita harus siap. Satu kali untuk selama-lamanya. Begitu agung, begitu sempurna, begitu luar biasanya. Oleh karena itulah, ya, sama seperti kita ditetapkan mati cuma satu kali toh. Jangan makan, makan mati. Ya sudah selesai. Begitulah dia mati satu kali untuk membereskan yang satu kali dosa itu. Tapi dosa kita fatal. Makan, mati selama-lamanya kan. Kematian Kristus menebus kepatalan dosa kita. Dia mati satu kali membangkitkan kita selama-lamanya. Makan, mati selama-lamanya. Yes. Gara-gara siapa? Si Adam. Yesus mati tebus dosa kita. Satu kali selama-lamanya. Jadi konsistensi seluruh logika, seluruh pemikiran itu mesti dilihat. Kalau sampai ada dua kali ya lucu judulnya, lucu juga ya. Berarti si Adam bisa mati dan hidup lagi dong. Peristiwa Nuh menjadi pembuktian yang paling akurat di Alkitab. Itulah sejatinya manusia. Mati semuanya. Tuhan berkenan pada Nuh. Padahal kalau ngeliat kriterianya, si Nuh ini pun parah. Habis air bah, mungkin sudah kangen, mabuk pula lagi dia. Kalau ngeliat perilaku begitu, kita bilang gak cocok ya. Tapi ketulusan batinnya mengikut Tuhan. Disuruh ngabung-ngabung sekian lama. Di atas perahu. Bikin perahu di waktu orang tidak ada urusan apa-apa. Itu memalukan sekali karena Nuh memang hidup melawan arus. Gara-gara perintah Tuhan. Tapi Nuh dibenarkan oleh Tuhan. Dunia musnah. Nah kita tinggal menunggu pengulangan peristiwa Nuh. Tuhan udah janji kan? Tidak akan ada lagi air bah. Yang kedua kali, hancur semuanya. Itulah second coming. Jadi cerita tentang akhir zaman sudah ada gambaran. Sudah, zaman Nuh. Kenapa kita lagi bingung? Karena itu biarlah orang saja zaman Nuh sampai ke zaman kita. hingga kedatangan Kristus yang kedua kalinya, menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Ya. Oleh karena itu dia yang satu kali sudah mengorbankan dirinya, Kristus itu, ya, untuk menanggung dosa banyak orang, satu untuk semua. Ini pun penting sedikit ya, orang bilang, lo yang dosa kan manusia banyak Pak, kenapa mati Yesus satu bisa tebus semua? Apa kau lupa, yang mati pun si Adam satunya, kenapa kita berdosa semua? Kolektivitas di dalam keberdosaan adalah perlawanan manusia dan Allah, bukan person by person. Ya. Tetapi orang yang dipilihnya, dihitungnya menjadi manusia yang diperkenannya. Yang tidak, manusia tidak diperkenannya. Sebetulnya orang itu mayat berjalan, itu istilah Yehezkiel. Alkitab juga menggambarkan Israel seperti mayat yang jalan-jalan. Kau ini seperti mayat berjalan. Tidak ada hidupmu, tidak ada pengabdianmu pada Tuhan. Semoga gereja tidak seperti itu. Ya. Oleh karena itulah kita perlu untuk memikirkan ini baik-baik, Saudara. Lalu dikatakan sesudah itu dia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, artinya waktu dia datang bukan lagi menebus dosa tadi, tapi menyatakan kemuliaannya sebagai hakim. Dan semua mereka-mereka yang dipilihnya, yang dimilikinya, umat kepunyaannya, yang memuliakan dia, yang menjalankan perintahnya, mereka yang dibawa ke surga mulia. Jangan tanya lagi ya, cara ngangkatnya bagaimana. Ya. Kalau masih mau tahu juga, kalian pergi ke Kamtip sajalah tanya, gimana cara ngangkatnya. Iman kita mengajar, kita akan dipisahkan dari kejahatan dunia. Nah biarlah ini menjadi peringatan penting bagi kita di dalam perjamuan kudus ini. Kalau Kristus memberikan nilai yang begitu amat sangat luar biasa berharga, bagaimana hidup kita terhadap dia? Bagaimana pengabdian kita? Bagaimana pelayanan kita? Bagaimana kesungguhan kita? Seharusnya kita digairahkan oleh apa yang dia kerjakan. Seharusnya kita kuat di dalam prinsip mengiring Tuhan. Karena itu akhirnya makin lama kalau kita pikir, saya makin ngerti kenapa Paulus ngomong, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yes. Tetapi memahami hidup adalah Kristus itu mengerikan sekali. Sulitnya setengah mati. Karena Paulus yang sama juga bicara. Karena itu aku hidup, bukan lagi aku. Itu hidup Kristus itu. Galatia 2:20 ya. Melainkan dia yang hidup di dalam aku. Aku hanya hidup oleh iman percaya kepada dia anak Allah. Wow. Luar biasa ya. Ya. Dan aku hanya hidup berjalan di dalam dia. Melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Saudaraku yang kekasih, biar ini terpatri dalam batin kita. Ya. Saya mencatatkan hutang dalam diri saya. Ya. Saya tidak tahu apakah Tuhan beri saya kesempatan bayar apa yang saya rasa saya hutang. Satu sekolah di Kalimantan sudah, di Papua itu beban saya. Dua kali pergi yang seperti saya suka share ya, belum. Tahun ini saya akan berangkat satu kali lagi ke Merauke. Apakah ini apa enggak, saya juga enggak tahu. Habis waktu, habis uang, tapi saya tidak peduli. Tahu semua datang dari dia, punya dia, kenapa harus pusing? Banyak hal yang saya bisa kerjakan yang membuat saya nyaman. Tapi bagaimana mau belajar menyenangkan dia di kebodohan, di ketololanku, di kebebalanku ini. Untuk belajar, Tuhan tolong aku. Mampukan aku untuk apa yang sudah kau berikan dalam hidupku. Sehingga hidup kita betul-betul hidup bermutu. Nah saudara, saya tidak tahu. Saudara mesti belajar menghitung hutang pada Tuhan. Saudara bisa apa, belum lakukan apa. Tolong demi Tuhan yang hidup. Setiap kali perjamuan kudus itu saya akan suka mencatat. Hutangku, hutangku, hutangku, hutangku. Dan itu jadi semangatku untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan selama hutang itu belum terbayar, saya punya hutang yang belum bayar. Kalau sudah beres gimana Pak? Pasti datang hutang baru. Saya terlalu percaya begitu selesai. Dulu Kalimantan juga saya rasa saya hutang. Begitu selesai udah jalan, mau pengen Papua. Sekarang saya rasa hutang. Selesai nanti dia gerakan saya, mau pengen apa lagi? Jadi hutang lagi. Dan saya harus serius dengan semua ini. Tidak akan pernah kita tidak berhutang selama hidup kita. Karena itu kalau dia taruh perasaan berhutang pada diri kita, lalu kita bebal keras kepala gak mau bayar, waduh, hati-hati. Hidupmu akan kau jalani seperti rutinitas bola yang bergulir, roda yang bergerak. Ya. Tapi dia sendiri tidak pernah dapat apa-apa. Tapi biar kita hidup terus makin produktif, makin sungguh. Kematiannya kiranya memberi kekuatan, kesungguhan di dalam kita hidup mengiring dia. Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita. Dan biarlah Yesus Kristus yang mati satu kali untuk selama-lamanya, untuk dosa-dosa kita, tampak nyata di hidup kita, yang ditebus satu kali dan terus berbuah sepanjang hidup kita. Kita ukur diri kita, kita uji diri kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang sempurna di atas salib. Terima kasih ya Tuhan karena kami harus jujur mengaku kami seringkali salah menjalani hari-hari kami. Langkah-langkah kami tersandung, kami hampir terjatuh atau menyandung membuat orang lain hampir tersungkur. Tapi Kau Yesus Tuhan kami, Kau mati di atas kayu salib untuk kami. Dosa-dosa kami. Kau berikan kami surga mulia. Yang sejatinya bukan waris kami. Karena itu biarlah Tuhan. Di hidup kami, di keimanan kami. Terpatri itu dalam batin kami. Dan terus menjalani hari-hari kami. Bukan sekedar bagaimana berkata benar, tapi juga berbuat benar. Bukan sekadar bagaimana berpikir benar, tapi mewujudkan kebenaran itu di kehidupan. Ya Yesus Kristus, karya-Mu sempurna, mampukan kami untuk juga hidup sempurna, seperti tuntutan-Mu pada kami. Supaya kami sempurna sama seperti Bapa sempurna. Di kelemahan kami, di kekurangan kami, kuatkan kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.